balik persoalan yang ku hadapi. Ku yakin kan melihat kuasamu Tuhan. Di balik pergumulan yang telah terjadi, ada berkat berlimpah yang kau sediakan. Kau punya banyak cara untuk menolongku. Kau punya banyak jalan untuk memberkatiku. Asalkan ku tetap percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada waktunya. Di balik persoalan yang ku hadapi, ku yakin kan melihat kuasamu Tuhan. Di balik pergumulan yang tak terjadi, ada berkat berlimpah yang kau sediakan. Kau punya banyak cara untuk menolongku. Kau punya banyak jalan untuk memberkatiku. Asalkan ku tetap percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada waktunya. Kau punya banyak cara untuk menolongku. Kau punya banyak jalan untuk memberkatiku. Asalkan ku tetap percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada waktu. Kau punya banyak cara menolongku. Kau punya banyak jalan untuk memberkatiku. Asalkan ku tetap percaya dan tidak menyerah. Kau buat jadi indah pada waktunya. Jadi indah pada waktunya. Kau buat jadi indah.